السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله، pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk berkumpul dalam majelis ilmu, meskipun di tengah curah hujan yang cukup deras. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hujan yang dicurahkan kepada kita menjadi hujan yang berberkah dan menjadi kenikmatan bagi kita sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah dari kaum muslimin. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyah, dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, di mana kita masih melanjutkan pembahasan seputar Ghazawatul Rasul, peperangan-peperangan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa para ulama sangat memperhatikan pembahasan ini, dan mereka menganjurkan kepada anak-anak mereka untuk mempelajari al-maghazi, peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama mereka sangat memperhatikan perkara ini, sehingga sebahagian mereka menulis karya ilmiah secara khusus membahas tentang al-maghazi. Dan saya menyebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa termasuk di antara al-mu'asirin orang yang hidup di masa sekarang yang menulis tentang Ghazawatul Rasul, Durus wa Ibar, yang ditulis oleh Ali, Dr. Ali bin Muhammad As-Sallabi. Namun sebagai tanbih bahwa Ali bin Muhammad As-Sallabi adalah seorang yang bermanhaj ikhwani, dari ikhwanul muslimin, dan telah kita terangkan pula perselisihan yang terjadi di kalangan para ahli sejarah dalam menyebutkan berapa jumlah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang menyebutkan 19 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti peperangan. Sebagian lagi menyebutkan lebih dari itu. Ada yang menyebutkan 21, ada yang menyebutkan 24. Bahkan sampai ada yang menyebutkan 27 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti peperangan. Yani beliau ikut serta keluar dalam pasukan. Baik apakah peperangan itu terjadi atau tidak. Dan terjadinya perselisihan ini di antara sebabnya karena adanya perselisihan para ulama di dalam menganggap itu sebagai satu peperangan tersendiri. Ada yang menggabungkan seperti yang telah kita contohkan antara perang Khandaq dengan perang Bani Quraizah. Sebagian para ahli sejarah menganggap itu satu peperangan. Namun sebagian para ulama menganggap bahwa itu termasuk dua peperangan. Karena masing-masing yang dihadapi juga berbeda. Ini kaitannya dengan pasukan-pasukan yang keluar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalamnya. Adapun as-saraya, pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak ikut serta dalam peristiwa itu, beliau hanya mengutus sebagian para sahabat dalam sebuah pasukan, maka para ulama juga berselisih. Ada sebagian menyebutkan ada 36 kali seriyah utusan pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Ishaq rahimahullah. Ada lagi sebagian yang menyebutkan 48 kali seperti yang disebutkan oleh Al-Waqidi dan Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan sebanyak 56 kali pasukan yang diutus, bahkan ada yang menyebutkan sampai 60 kali. Dan bahkan disebutkan pula oleh sebagian hingga 70 kali. Walhasil terjadi khilaf di kalangan para ahli sejarah. Bahkan disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullah ta'ala dalam Al-Iqlil bahwa pasukan yang pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari 100 kali. Walhasil mulai dari hitungan 30 sekian kali sampai ada yang menghitung 40 sekian, 50 sekian, 60, 70 sampai ada yang menghitung 100-an kali. Pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermukim di kota Madinah semenjak beliau berhijrah itu selama 10 tahun. Sehingga kalau kita menghitung dan menggabungkan antara peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut ghazwah dengan al-bu'uth dan as-saraya, pasukan-pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa itu sering kali terjadi dalam setahun sekian kali. Kalaulah kita menganggap peperangan itu yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 kali, Lalu pasukan 50 kali yang diutus. Jadi seluruhnya 70 kali. Sementara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu 10 tahun. Jadi dalam setahun sekian kali. Bisa sampai 7 kali terjadi peperangan. Yani dikirimnya utusan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengikuti peperangan tersebut. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa al-jihad memiliki kedudukan yang penting sekali di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyara alaikum warahmatullah, disyariatkannya jihad itu tidak serta-merta semenjak awal diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian disyariatkan pula mengangkat senjata melawan kaum musyrikin, melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak serta-merta demikian. Namun ada tahapan-tahapan sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa Allah jalla wa'ala menurunkan syariatnya itu secara bertahap, berperiode. Di fase Makkah, pada periode Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum mendakwahkan tauhidullah azza wa jalla. Berbeda halnya dengan fase Madinah. Pada fase Madinah syariat turun satu demi satu sampai kemudian Allah azza wa jalla menyempurnakan agamanya. Maka marahil, periode atau fase-fase disyariatkannya jihad, para ulama membagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama adalah masa-masa diharamkannya mengangkat senjata, diharamkannya melakukan perlawanan, dan tidak diperbolehkan berjihad dalam artian jihad dengan mengangkat senjata, yaitu pada fase Makkah yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada masa itu adalah sabar, bersabar dan memperbanyak ibadah, menegakkan salat, menunaikan zakat dan mendakwahkan tauhid, istiqamah dan bersabar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu di awal-awal Islam ketika jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit sekali. Kondisi kaum muslimin pada saat itu mereka masih dalam keadaan lemah, sehingga tidak disyariatkan berjihad mengangkat senjata ketika itu. Dan ini disebutkan dalam surah Nisa pada ayat yang ke-77. Allah jalla wa ala berfirman, "Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba 'alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nas khasyatillahi aw ashadd khasyah." Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian, jangan kalian mengangkat senjata, jangan kalian melakukan perlawanan, tahan diri-diri kalian, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka ayat Allah Jalla wa'ala ini menerangkan tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di awal-awal Islam ketika mereka berada di Makkah. Yang diperintahkan kepada mereka adalah terus berdakwah, mendakwahkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, "Kana al-mu'minuna fi ibtida'i al-Islam wa hum bi Makkah ma'murina bis-salati waz-zakah. Wa in lam takun dhatan nusub." Kaum mukminin di awal-awal Islam ketika mereka berada di Makkah, maka mereka diperintahkan untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Meskipun zakat pada fase Makkah itu belum ada aturan nisab. Adapun aturan-aturan nisab kemudian membedakan antara harta-harta yang dikeluarkan zakat dan yang tidak dikeluarkan, itu nanti di Madinah, pada fase Madinah. Adapun pada fase Makkah dianjurkan mengeluarkan zakat, tapi zakat secara umum tanpa ada kadar nisab tertentu. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Lakin kanu ma'murina bimuwasatil fuqara minhum, menunaikan zakat di fase Makkah, kata beliau, mereka diperintahkan untuk membantu orang-orang yang fakir, orang-orang miskin di antara mereka, orang-orang yang memiliki kelebihan harta, membagikan dan mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin, dari para sahabat. وَكَانُوا مَأْمُورِينَ بِالصَّفْحِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَالصَّبْرِ إِلَى حِينَ, dan mereka diperintahkan untuk memberi maaf apabila orang-orang kafir, orang-orang Quraisy menyakiti mereka. Maafkan, biarkan, sabar. Mereka kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar, maafkan orang-orang musyrik ini, jangan melakukan pembalasan. Ketika mereka menyakiti kaum muslimin, maka dibalas dengan sabar. Wa kanu yataharrakun wa yawaddun law umiru bil qital liyashtafu min a'daihim wa lam yakun il halu idzaka munasiban li asbab kathira. Dan kaum muslimin di awal-awal Islam itu, ketika mereka diperintahkan untuk bersabar, terbakar jiwa mereka, terbakar, mereka ingin sekali untuk melakukan perlawanan, ya, apalagi kalau ada iming-iming al-jannah, surga, iya kan? Namun syariat harus diikuti. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar. Dan mereka sangat berkeinginan kalau seandainya mereka diperintahkan untuk berperang, untuk menghancurkan musuh-musuh mereka dan melakukan pembalasan terhadap musuh-musuh mereka dari kaum musyrikin. Akan tetapi kondisi pada saat itu belum sesuai untuk mengangkat senjata, karena banyak sebab, karena banyak faktor, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di antaranya qillatu adadihim bin nisbati ila kathrati adadi aduwihim. Di antara sebabnya adalah minimnya jumlah kaum muslimin ketika itu dibandingkan jumlah orang-orang kafir, kaum Quraisy, yang mereka jumlah mayoritas. Wa minha kaunuhum kanu fi baladihim wa huwa baladun haram wa ashrafu biqa'il ard. Dan di antara sebabnya bahwa mereka berada di negeri mereka sendiri, yaitu tanah suci, di Makkah, yang mana negeri tersebut merupakan negeri yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Falam yakunil amru bil qital fihi ibtida'an la'iqa, sehingga tidak layak di awal-awal Islam itu ditegakkan peperangan, ditetapkan syariat berperang, tidak. Falihada lam yu'mar bil jihad illa bil madinah lamma sarat lahum darun wa mana'ahu ansar. Oleh karena itu kaum muslimin mereka tidak diperintahkan untuk berjihad mengangkat senjata kecuali di Madinah, ketika mereka telah memiliki negeri, mereka punya para pelindung, para penolong dari kaum ansar, mereka punya kekuatan, barulah disyariatkan jihad. Adapun di fase Makkah, yang diperintahkan kepada mereka adalah al-jihadul kabir, jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar? Jihad dengan Al-Quran, jihad dengan hujjah, dengan penjelasan, dengan dakwah, yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Jangan engkau menuruti orang-orang kafir, dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar, jihadan kabira. Allah Azza wa Jal menamakan jihad mereka ketika di Makkah, yaitu jihad yang besar. Kata para ulama, al-jihad bil-Quran. jihad dengan menyebarkan Al-Quran, jihad dengan dakwah, dengan hujjah. Jadi itu disebut jihad, namun bukan jihad untuk mengangkat senjata. Ini periode yang pertama, fase yang pertama. Fase yang kedua setelah hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin berhijrah ke Al-Madinah. Maka ketika mereka telah memiliki kekuatan, diizinkan bagi mereka untuk berperang. Jadi marhalah atau periode yang kedua ini adalah periode mendapatkan izin dari syariat, dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berperang demi untuk menolak gangguan orang-orang yang melampaui batas dari kaum kufar. Diizinkan, tapi belum diwajibkan. Masih diizinkan. Ya. Adapun pada periode yang pertama tidak diizinkan sama sekali. Oleh karena itu pada saat kaum Ansar mereka dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Bai'atul Aqabah, itu di musim haji, orang-orang musyrikin mereka sedang melakukan amalan haji, mabit di Mina, menginap di Mina. Ketika itu kaum Ansar yang mereka dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh semangat mereka ingin menyerang orang-orang musyrikin ketika itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan mereka. Inna lam nu'mar bihadha. Kita belum diperintahkan untuk mengangkat senjata. Yang ada adalah perintah untuk bersabar, terus lakukan ibadah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Periode yang kedua adalah periode diizinkannya untuk mengangkat senjata. Namun belum sampai kepada tingkatan wajib. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul hajj pada ayat yang ke-39, udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi mereka yang diperangi karena mereka orang-orang yang terzalimi, maka mereka boleh membalas. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha kuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Dan ini merupakan ayat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang jihad mengangkat senjata. Ini yang pertama kali. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menyebutkan ayat ini, kata beliau, udhina lahum fil qitali walam yafridhu lahum aw walam yafridhu alaihim. Telah diizinkan bagi mereka untuk berperang, namun Allah belum menetapkan itu sebagai sebuah kewajiban kepada mereka. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, lamma madat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatratun min hijratihim an'am Allahu fiha ala jama'atin bittiba'ih. Ketika telah berlalu masa dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka Allah jalla wa ala memberikan kenikmatan kepada beliau, kepada Islam, dengan semakin bertambahnya jamaah beliau yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadathat lahum biha ma'aunillahi azza wa jal quwatun bil'adad walam yakun qablaha, yang mana jumlah itu belum pernah ada sebelumnya. Jumlah yang besar di kota Madinah, dalam jumlah yang besar kaum Ansar mereka memeluk Islam, mereka memberikan perlindungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka telah memiliki kekuatan, fafaradallahu azza wa jalla alaihimul jihada ba'da idh kana ibahatan la farda, Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah itu mewajibkan kepada mereka berjihad setelah sebelumnya hukumnya hanyalah mubah. Diizinkan, dipersilahkan untuk melawan orang-orang musyrikin, namun belum diwajibkan. Jadi ini fase yang kedua adalah fase izin. Izin di dalam syariat untuk mengangkat senjata melawan orang-orang kafir. Kemudian fase yang ketiga adalah periode memerangi mereka yang memerangi kaum muslimin. Siapa yang memerangi kaum muslimin maka perangi mereka. Ini disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah mereka di jalan Allah, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Jadi perangi mereka yang memerangi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Allah Azza wa Jal tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Jadi yang diperintahkan untuk diperangi adalah yang memerangi kaum muslimin. Ini marhalah yang ketiga, ya, sebagai bentuk pembelaan diri. Mereka memerangi kaum muslimin, ya balas, perangi pula mereka. Berarti yang tidak memerangi ketiga itu, maka tidak diperbolehkan untuk mengangkat senjata untuk melawan mereka. Kemudian sampai kepada marhalah yang keempat, yaitu marhalah diperbolehkannya memerangi kaum musyrikin secara umum, yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, faqtulu al-musyrikina haythu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrikin dimanapun kalian berada, yaitu mereka dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Ini yang disebut dengan jihad hujum, jihad untuk membuka negeri-negeri untuk mengalahkan kekufuran dan memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, agar agama Allah Jalla wa'ala menjadi mulia dan manusia kembali kepada tauhidullah dan mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad yang terakhir ini, inilah yang kemudian menjadi syariat yang ditetapkan. Jihad yang tujuannya adalah untuk menebarkan Islam, untuk menebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Ya. Mengajak manusia agar mereka masuk ke dalam Islam. Jika mereka enggan, maka ada tuntunannya, mereka membayar jizyah. Namun jika mereka juga enggan untuk membayar jizyah, maka mereka diperangi hingga mereka kembali kepada jalan Allah dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat ini, syariat jihad, adalah merupakan perkara yang ditetapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala hingga yaumul qiyamah. Apabila sempurna syarat-syaratnya dan tidak ada lagi pencegahnya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, marahil, periode-periode disyariatkannya jihad sampai kemudian disyariatkan jihad yang bersifat hujum untuk menaklukkan negeri-negeri yang lainnya, yang tujuan utamanya adalah litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, yang ditinggikan, dan manusia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika kaum muslimin di satu masa mereka dalam kondisi-kondisi tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki persiapan, baik dari sisi pemahaman mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum syar'i yang menunjukkan kelemahan kaum muslimin, maka tidak syaratkan jihad dengan mengangkat senjata. Boleh jadi ada satu kondisi di mana kaum muslimin kembali kepada fase Makkah, kembali kepada periode Makkah, yaitu ketika kaum muslimin lemah, mereka tidak memiliki persatuan, mereka sendiri di antara mereka terjadi perselisihan, terjadi perpecahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanaza'u fatashal wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Belum lagi di tengah-tengah kaum muslimin sendiri yang jahil tentang agamanya, bahkan di antara mereka ada yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, melakukan perbuatan kaum musyrikin. Sadar atau tidak sadar, di antara mereka ada yang menyembah kuburan, ada yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang masih meminta bantuan kepada para syaitan, para jin dengan ilmu-ilmu sihir mereka, padahal mereka mengaku sebagai kaum muslimin. Di antara mereka ada yang masih percaya datang kepada para dukun, pada tukang ramal. Artinya mazahir syirkiyah, praktek-praktek kesyirikan itu masih menyebar. Apakah mungkin dengan kondisi seperti ini kaum muslimin akan meraih kejayaan seperti kejayaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mustahil. Oleh karena itu harus kembali terlebih dahulu kepada apa yang telah menjadi prinsip-prinsip para sahabat yang mereka hidup di atas kemuliaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ungkapan yang masyhur yang biasa juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata beliau, aqimu daulatal Islam fi nufusikum tuqam fi ardikum. Tegakkan daulah Islam dulu di dalam diri-diri kalian, di dalam jiwa-jiwa kalian. Maka akan ditegakkan syariat itu di negeri kalian. Akan ditegakkan daulah itu, daulah Islam itu di negeri kalian. Dengan syarat kalian harus kembali kepada kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan kondisi kaum muslimin yang centang perenang, mereka sibuk dengan dunia, mereka tidak menyibukkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mereka jauh dari syariat Allah, jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum sebagian dari kaum muslimin yang terjatuh ke dalam bid'ah khurafat, bahkan syirkiyat sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya. Lalu sebagian mereka berteriak khilafah, khilafah, khilafah. Kita harus menegakkan khilafah. Khilafah apa yang akan dibangun, didirikan dengan cara yang seperti ini? وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Ayatnya demikian, ikhwan. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada siapa? Kaum mukminin, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan khilafah, mengokohkan mereka di muka bumi ini seperti Allah Azza wa Jalla telah memberikan pada orang-orang sebelum mereka. Dan pasti Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan agama yang mereka ridai, yaitu Islam, tauhid. Dan Allah Azza wa Jalla mengganti rasa takut itu dengan perasaan aman, tenteram hidup. di negerinya dalam keadaan mereka menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal dalam beribadah kepadanya. Ini inti daripada syariat. Apa manfaat dari yang mereka sebut sebagai khilafah atau daulah Islamiyah, lalu kemudian di dalamnya terdapat berbagai macam praktek kesyirikan, praktek bid'ah, dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Nah, apakah mungkin akan ditegakkan demikian? Hal yang mustahil. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada agama Allah dengan tasfiyah tarbiyah, at-takhliyah wa tahliyah. Tasfiyah, membersihkan diri kita dari berbagai macam noda kesyirikan, noda kemaksiatan, noda kebid'ahan, noda berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita mentarbiyah diri kita, mendidik diri kita dengan ilmu syar'i, semangat dalam mempelajari kitabullah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat. Dengan itu Islam akan menjadi mulia. Dengan itu kaum muslimin akan meraih izzah mereka, kemuliaan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha, illa bima salaha bihi awwaluha." Tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali apabila mereka memperbaiki umat ini dengan cara generasi pertama memperbaiki umat tersebut. Kembali pada generasi salaf. Bagaimana mereka di dalam mengamalkan Islam, dalam mengaplikasikan Islam, di dalam mengamalkan kitabullah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kaum muslimin akan meraih kemuliaan. Ya. Tegakkan syariat Islam dimulai dari diri kita, keluarga kita, para tetangga kita, masyarakat kita, dakwahkan dengan penuh kesabaran. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberi kemuliaan. Kalaulah bukan kita yang merasakannya, akan dirasakan oleh generasi-generasi lanjut kita di masa mendatang. Dan itu bukan satu hal yang mustahil, ma'asyiral ikhwah. Hanya dibutuhkan kesabaran. Sabar untuk berjalan di atas al-haq. Sabar berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, saya ingin membacakan ucapan beliau yang beliau sebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, dalam kitab Jihad. Ucapan beliau di sini sangat indah sekali, ya, untuk menerangkan kepada kita tentang arti jihad yang sesungguhnya itu seperti apa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil jihad wal maghazi was saraya wal bu'uth. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad, dalam peperangan, dalam mengirim utusan-utusan. Lama kana al-jihadu dhirwata sanami al-islam wa qubbatahu wa manazilu ahlihi a'la al-manazil fil jannah kama lahum ar-rif'atu fid dunya fahumul a'launa fid dunya wal akhirah. Tatkala jihad merupakan amalan yang paling puncak di dalam Islam, yang tertinggi di dalam Islam, dhirwata sanami al-islam, al-jihad fi sabilillah, dan kedudukan-kedudukan bagi orang-orang yang melakukan jihad itu, mereka mendapatkan kedudukan yang tertinggi di dalam al-jannah, sebagaimana mereka meraih kemuliaan dalam kehidupan dunia, maka mereka adalah orang-orang yang paling dimuliakan di dunia dan di akhirat, orang-orang berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhirwatil ulya minhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di puncak yang tertinggi dalam berjihad. Wastaula ala anwa'ihi kulliha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seluruh jenis jihad. Seluruh jenis jihad ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menegakkan jihad dengan seluruh jenisnya. Fajahada fillahi haqqa jihadih bil qalbi wal jinani wad da'wati wal bayani wassayfi wassinan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad karena Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Beliau berjihad dengan hatinya. Beliau berjihad dengan lisannya. Beliau berdakwah, menyampaikan penjelasan. Sebagaimana beliau juga berjihad dengan mengangkat senjata dengan pedangnya. Wa kanat sa'atuhu mauqufatan 'alal jihadi biqalbihi wa lisanihi wa yadihi. Maka waktu-waktu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya wakaf untuk jihad. Seluruhnya diwakafkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan lisan dan dengan tangan beliau. Jadi seluruh jenis jihad telah ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza kana arfa'al 'alimina dzikra wa a'zamahum 'indallahi qadra. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling mulia penyebutannya, yang paling tinggi, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Wa amarahu Allah taala bil jihad min hini ba'tha atau min hini ba'tihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan jihad semenjak beliau diangkat menjadi rasul. Jadi semenjak beliau diutus, diangkat menjadi rasul, telah diperintahkan untuk berjihad dengan jihad yang kita sebutkan tadi, jihad dengan hujjah, dengan bayan, dengan Al-Qur'an Karim. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Fala tuti'il kafirin, maka jangan engkau menaati orang-orang kafir wahai Rasul, dan jihadlah menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Dengan jihad yang besar. Ayat ini turun berkaitan dengan periode Makkah yang belum disyariatkan untuk mengangkat senjata. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihadan kabira, jihad yang besar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fa hadhihi suratul Makkiyah." Amara fiha bijihadil kuffari bil hujjati wal bayani wa tablighil Qur'an. Ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada fase Makkah, di mana Allah memerintahkan di dalam ayat tersebut untuk berjihad melawan orang-orang kafir dengan hujjah, dengan penjelasan dan menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Ini jihad yang kabir ya ikhwan. Mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, mengajarkan al-haq kepada manusia, jihad kabir. Penting bagi kita untuk menyadari betapa pentingnya dakwah itu, betapa besarnya keutamaan yang Allah berikan bagi seorang yang berdakwah. Antum menyampaikan al-haq tidak mesti kedudukan antum sebagai ustadz atau sebagai da'i. Tidak mesti antum menyampaikan dakwah itu ketika antum berada di atas podium. Tidak. Apa yang antum ketahui dan yang telah antum ilmui dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan. Sampaikan kepada istri kita, sampaikan kepada anak-anak kita. Kita memiliki tetangga, sampaikan kepada tetangga. Kita bekerja di sebuah perusahaan, sampaikan pada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Apa yang memungkinkan bagi kita untuk mengajari mereka ilmu? Ini yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa ini termasuk amal jariah, ya, yang apabila terus kita menyebarkannya, dan ilmu yang asalnya dari kita yang kita sampaikan kepadanya, lalu kemudian berpindah dari satu orang kepada orang yang lain, boleh jadi kita akan terus meraih pahalanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Antum menerima ilmu misalnya. Antum mengajarkan apa yang telah antum ketahui kepada anak-anak atau kepada siapa saja. Dia pun mengajarkan kepada generasi berikutnya, dan begitu seterusnya. Kalau ilmu yang asalnya dari antum, antum ajarkan kepada mereka. Subhanallah. Satu orang saja yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah melalui dakwah yang antum sampaikan, nasihat yang antum sampaikan, itu lebih baik daripada harta terbaik yang dimiliki oleh seorang. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah Azza wa Jalla beri hidayah kepada seseorang melalui kamu, kamu yang menyampaikan kepadanya, kamu yang menasihati dia, yang menyebabkan orang itu dapat hidayah, itu lebih baik, lebih mahal dari harta yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang. Itu baru satu orang. Gimana kalau dua orang dapat hidayah? Maka ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, jangan menganggap kecil perkara ini, perkara yang mulia. Perkara yang mulia. Apapun status antum, tidak mesti sebagai seorang pengajar. Kamu belajar, alhamdulillah kamu belajar tauhid, belajar usul salafah, kamu belajar Fathul Majid, Kitabut Tauhid, atau kamu belajar tentang tata cara sholat, lalu kemudian kamu ajarkan kepada yang lain. Wallah, nikmat sekali. Keutamaan yang sangat besar. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad kabir, jihad yang besar. Wa kadzalika jihadul munafiqin innama huwa bitabliqil hujjah, demikian pula berjihad melawan orang-orang munafik, yaitu dengan menyampaikan hujjah. Menyampaikan hujjah. Wa illa fahum tahta qahri ahli Islam. Ya, sebab orang-orang munafik itu hidup ketika Islam berkuasa. Oleh karena itu di Mekah enggak ada orang munafik. Adanya orang-orang munafik di mana? Di Madinah, ketika kaum muslimin telah memiliki kekuatan syaukah di kota Madinah. Maka mereka tidak berani menampakkan kekufurannya, seolah-olah mereka bagian dari kaum muslimin. Ya. Maka berjihad melawan orang-orang yang seperti ini itu juga termasuk jihad kabir. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ahlul batil demikian banyak, kaum liberal, kaum plural, dan yang semisal mereka, ya, yang mentalbis, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Maka kewajiban kita adalah belajar at-tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menganggap diri antum tidak mampu melakukan itu. Udahlah, saya tiap hari dagang aja. Yang satu yang mengatakan, pokoknya saya kerja. Tidak demikian ya ikhwan. Dalam pekerjaan kita bisa menyisipkan dakwah. Yang dengan itu, apabila seorang mendapat hidayah, antum ngobrol dengan teman, di mana saja, gak mesti harus di masjid. Misalnya sambil ngopi misalnya, ngobrol, ada celah untuk kita menyampaikan nasihat, dia menerima, dia dapat hidayah dengan apa yang antum sampaikan. Luar biasa itu keutamaannya, besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghludh alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, jihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jihad melawan orang kafir bisa dengan dakwah, bisa juga dengan mengangkat senjata, apabila terpenuhi syarat dan tidak ada pencegah. Melawan orang munafik dengan hujjah. Dengan hujjah. Lalu kata beliau, fajihadul munafiqin as'ad min jihadil kufar. Jihad melawan orang-orang munafik itu lebih sulit daripada berjihad melawan orang-orang kafir. Wa huwa jihadu khawasil ummati wa warathatir rusul. Dan ini adalah merupakan jihad orang-orang khususnya umat ini. Jihad menebarkan ilmu, ya, membantah pemahaman-pemahaman yang rancu, yang menyimpang. Ini adalah jihad khawasil ummah. jihad orang-orang khususnya umat ini, dan jihadnya para pewaris para rasul. Wal qa'imuna bihi afradun fil alam, dan orang-orang yang menegakkan jihad jenis ini itu sedikit di dunia ini, orang-orang yang bisa dihitung. Wal musyarikuna fi wal muawinuna alaihi wa in kanu humul aqallina adadan fahumul a'zamuna 'indallahi qadara. Maka orang-orang yang ikut serta di dalam jihad ini, yang mereka saling bahu membahu di dalam menegakkan jihad ini, meskipun jumlah mereka adalah jumlah yang paling sedikit, namun mereka adalah orang-orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan yang sangat indah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Masih beliau terangkan tentang tahapan-tahapan berjihad, kemudian jenis-jenis jihad yang penting sekali untuk kita pahami. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.